Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngelajengaken pembahasan ingkang kita pendhet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Pembahasan kita yang dulu kita sedang membahas tentang Al-Qiyamul Mamnu', yaitu berdiri yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdiri yang sifatnya pengagungan, ya, ada unsur pengagungan. Ini termasuk di antara penghormatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berdiri yang dibolehkan, Bapak sekalian, berdiri yang sifatnya ada keperluan, datang tamu, kita menyambut, karena lama memang boleh jadi enggak ketemu, atau ya tamu kemudian kita sambut, ini adalah berdiri karena sebuah keperluan. Atau dalam rangka untuk menolong dia, kedatangannya membawa sesuatu yang perlu untuk dibantu, ini adalah namanya berdiri dalam rangka untuk memberikan pertolongan. Intinya yang demikian-demikian itu termasuk hal yang dibolehkan. Adapun berdiri yang terlarang, berdiri yang ada sifat yaitu pengagungan, sehingga ada sedikit banyak unsur pengkeramatan atau sifat ghulu yang berlebih-lebihan dalam masalah penghormatan. Sebagaimana telah diterangkan Bapak sekalian, seandainya itu dibolehkan, tentu yang paling layak untuk dihormati adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi justru melarang para sahabat. Nabi melarang para sahabat yang sifatnya berdiri untuk menghormati beliau. Ini dalam rangka untuk saddud dari'ah, menutup celah terjadinya sifat ghulu yang akan bisa menyeret kepada itu mengangkat seseorang bukan pada kedudukannya, dan akan bisa menjadi wasilah di antara wasilah kesyirikan. Pembahasan kita malam hari ini, Bapak sekalian, kita masuk pada pembahasan al-ahadith ad-dha'ifah wal-maudhu'ah. Hadith-hadith yang dha'if dan maudhu'. Pembahasan ini, Bapak sekalian, sangat perlu kita perhatikan, atau mesti menjadi bagian perhatian yang kita ini perhatikan, perhatian terhadap riwayat-riwayat yang sahih dan dhaif, apalagi maudhu' itu palsu. Sekalian, kalau ada orang bilang hadis itu di zaman Nabi yang enggak ada, palsu, dhaif, sahih, hadis ya hadis dari Nabi, orang seperti ini memang enggak paham sama sekali. berkaitan dengan masalah ini periwayatan hadis. Kalau di zaman Nabi memang adanya adalah perkataan Nabi yang langsung didengar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Tapi dalam perkembangannya, sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata nisbat-nisbat yang palsu. Kalau sekarang istilahnya hoax, hoax nambah hoax. Hak, hoax. Intinya adalah berita palsu, kabar palsu, penisbatan palsu. Itu dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, terlebih ketika muslimin sudah mulai melebarkan sayap, mengembangkan dakwah, membuka berbagai macam kota. Kalau di zaman Nabi ada orang-orang munafik yang mereka sesungguhnya kafir, pura-pura masuk Islam. Maka di zaman perkembangan Islam sesungguhnya juga sama, mereka sesungguhnya itu aslinya adalah munafik, tapi dengan istilah zindiq. Zindiq, munafik berat. Yang mereka diantaranya memproduksi hadith-hadith palsu, riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat palsu. Sampai ada produk orang-orang zindiq tentang hadis palsu itu sampai 14 ribu riwayat palsu. 14 ribu niku kalau dibukukan ya tebal sekali. Itu riwayat palsu. Ada tiga orang zindiq memproduksi 4.000 hadis palsu, sehingga merupakan kenyataan sejarah adanya para pemalsu-pemalsu hadis. Dan ini sangat mungkin karena diantara cara musuh Islam merusak Islam itu, itu orang-orang yang mereka nyusup, kemudian mereka mimbo-mimbo, dan dalam rangka untuk membuat kerusakan di dalam Islam di tengah-tengah muslimin. Kalau agama Nasrani diantara rusaknya adalah dengan Paus Paulus yang merubah agama Tauhid menjadi agama Trinitas. Kemudian di dalam Islam ada Abdullah bin Sabak yang menjadi benih-benih munculnya Syiah Rafidhah yang memiliki riwayat-riwayat palsu yang sekian buahnya. Kemudian para zindiq, zanadiqah, orang-orang zindiq yang telah mengeluarkan ribuan hadis palsu. Maka ketika mulai terjadi fitnah-fitnah, para ulama, para sahabat bahkan mulai menerapkan, atau para salaf mulai menerapkan, ketika ada orang membawakan hadis itu diminta untuk menyebutkan perawinya siapa, dari mana kamu mendapatkan hadis itu, dari fulan fulan fulan sampai dari Nabi. Kemudian oleh para ulama berikutnya, setiap hadis yang datang itu rawi-rawi ini kemudian dilihat satu persatu bagaimana tingkat kepercayaannya para rawi pembawa hadis tadi, sampai kemudian dipilah-pilah oleh para ulama dari hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, itu diantaranya. Hadis yang sahih yang semua perawinya adalah mereka terpercaya. Kemudian hadis yang maudhu, hadis yang dhaif, hadis yang diantara perawinya ada yang dinilai ini tidak terpercaya. Ada yang dhaifnya, ada yang dhaif yang dhaif jiddan. Sampai pada ada yang maudhu, yang palsu, yang tidak ada asalnya. Intinya dalam masalah periwayatan para ulama dengan ilmu sanad ini, ini adalah termasuk ilmu yang sangat istimewa yang tidak dimiliki kecuali hanya di dalam Islam. Tidak ada di luar Islam yang memiliki ilmu sanad seperti itu. Umumnya bersabda atau berfirman Yesus, gak ada sanadnya, sebutkan coba, gak akan ada. Oleh karena itulah diantara perkataan salaf, laulal isnad laqalan nas sya'a ma sya'a. Seandainya tanpa sanad, maka orang akan mengatakan semaunya yang dia kendaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itulah sekalian, di antara yang para ulama lakukan di zaman yang telah banyak mencampuri Islam sesuatu yang asalnya tidak ada dalam Islam, maka ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah. Islam itu sudah sempurna, dan Islam yang murni akan menghasilkan generasi yang terbaik. Dan Islam yang datang atau yang ada di tengah-tengah kita banyak yang telah tercampur dengan berbagai macam, yaitu kepalsuan-kepalsuan yang bukan dari Islam. Maka ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan, kemudian tarbiyah pendidikan. Bagaimana membersihkan akidah dari akidah-akidah yang menyimpang, yang sama sekali bukan dari akidah Islam, dibersihkan. Bagaimana membersihkan yaitu sirah, dari sirah-sirah yang palsu, sejarah-sejarah yang palsu dalam masalah hadis. Bagaimana membersihkan dari riwayat-riwayat yang dhaif, apalagi maudhu. Itu semuanya termasuk di antara ini gerakan tasfiyah. Dan ini semuanya adalah bidangnya para ulama. Tapi kita sekedar mengetahui bahwa itulah yang terjadi di tengah-tengah Islam, kaum muslimin, bahwa banyaknya para pemalsu-pemalsu agama, sehingga betul-betul kita mesti hati-hati dengan segala kepalsuan yang bukan dari Islam. Yang penting kita tanamkan dalam diri kita, Bapak sekalian, bahwa bersama dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah muslimin, dan itu merupakan berita Rasul Nabi SAW, maya isminkum fasayara ikhtilafan kathira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini berita ini menjelaskan kepada kita bahwa sepeninggal Nabi akan banyak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Akan banyak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Tapi telah menjadi jaminan Allah SWT. Quran yang Allah turunkan dalam jaminan Allah Ta'ala akan terpelihara sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Sekalian, penjagaan Al-Quran ini lafdhan wa maknan. Secara lafaz dan secara makna. Oleh karena itulah di antara terjaganya lafaz Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan para penghafal-penghafal Al-Quran dari belahan bumi timur sampai barat, sekian banyak orang yang mereka hafal Al-Quran, sehingga tidak akan ada orang yang mereka sengaja memasukkan lafaz Al-Quran baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk tulisan cetakan, pasti dan dengan takdir Allah Ta'ala itu segera akan terketahui. Ini termasuk diantara penjagaan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran yang Allah turunkan. Demikian pula kandungan makna Al-Quran, Allah akan memunculkan para ulama yang benar-benar mengemban risalah agama ini, seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah, dan As-Sunnah merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim. Fungsi As-Sunnah sekalian, di hadapan Al-Quran, As-Sunnah mengajarkan persis yang diperintahkan Quran. Pemahaman Quran mengajarkan aqimus shalah, tegakkan salat. As-Sunnah mengajarkan juga menegakkan salat. Yang kedua, As-Sunnah menjelaskan apa yang global di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan aqimus shalah, rincian bagaimana, yaitu aqimus shalah, menegakkan salat dari gerakan awal sampai akhir, dengan bacaan-bacaan apa yang mesti kita lakukan, maka itu dijelaskan di dalam As-Sunnah, sehingga Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga bagaimana rincian persisnya salat ada dalam As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah di hadapan Al-Quran sekalian, yaitu mendatangkan hukum yang baru, yang hakikatnya apa yang Nabi jelaskan, yang Nabi terangkan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Yang Nabi mengatakan utitul kitaba wa mislahu ma'ah, aku diberikan oleh Allah Al-Kitab dan diberikan yang semisal Al-Kitab, Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Sehingga itulah fungsi As-Sunnah di depan Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah orang tidak akan bisa berislam kecuali dengan sekaligus mengambil As-Sunnah. Dan orang yang mereka mengingkari Sunnah, bos kalian, ada orang merasa cukup dengan Al-Quran dan kemudian dia menolak As-Sunnah dengan segala macam alasan yang dibuat-buat. Orang yang mereka mengingkari As-Sunnah atau menolak As-Sunnah, sesungguhnya dia telah mengingkari Al-Quran. Sesungguhnya dia telah mengingkari Al-Quran. Kenapa demikian? Karena berpegang teguh dengan As-Sunnah, mengambil As-Sunnah, itu adalah perintah Al-Quranul Karim. Seperti diantaranya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang didatangkan oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tahan. Bahkan Allah bersumpah dengan nama dirinya bahwa orang tidak dikatakan beriman sampai dia betul-betul bertahkim kepada Nabi. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Intinya bahwa mengambil As-Sunnah yang datang dari Nabi itu adalah perintah Al-Quranul Karim. Maka orang yang mereka meninggalkan As-Sunnah sama dengan mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Karena yang memerintahkan untuk kita mengambil As-Sunnah adalah Al-Quran. termasuk orang sebagaimana juga memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat, itu adalah perintah Al-Quran dan perintah As-Sunnah. Sehingga orang yang mereka tidak mengikuti para sahabat dalam beragama, pemahaman dan amaliyahnya, maka sungguhnya dia telah mengingkari As-Sunnah. Maka orang yang mereka mengikuti sunnah Nabi pasti akan mengambil pemahaman para sahabat dalam beragama, mengikuti jalannya para sahabat dalam beragama. Orang yang mereka mengeklaim bahwa dia mengikuti sunnah dan menolak untuk mengikuti pemahaman dan jalan dan beragamanya para sahabat, pasti dia mengingkari as-sunnah. Pasti dia posisinya mengingkari as-sunnah. Kenapa? Karena as-sunnah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Sehingga para ulama mengingatkan bahwa kunci kita dalam beragama Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an dan a'immatus sunnah, imam-imam sunnah yang mengikuti para sahabat Nabi. Sekalian, para ulama di antara orang yang Allah bangkitkan untuk mengemban risalah agama ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Agama ini akan dipanggul setiap zaman oleh orang yang adil dari kalangan para ulama. Apa tugas mereka? Para ulama selain bayanul haq, selain dalam rangka untuk menerangkan al-haq, maka para ulama yanfuna tahrifal ghalin. Para ulama menolak segala bentuk sikap ekstrim yang dilakukan oleh orang yang hulu. Maka pasti akan ada bantahan, akan ada penolakan dari para ulama tentang orang-orang yang mereka ekstrim dalam beragama sehingga keluar dari sunnah Nabi. Akan menghilangkan keindahan Islam, yang akan mencoreng keindahan Islam dengan sikap ekstrim yang mereka lakukan, karena Islam telah ditampilkan oleh Nabi dalam perkara yang paling indah. Wanti halal mubtilin, dan para ulama yang akan membongkar kebatilannya ahlul batil. Akan ada sepanjang zaman ahlul batil yang mereka membuat, memproduksi kebatilan-kebatilan. Ya kalau orang bilang sekarang ya pabrik hoax gitu ajalah. Pabrik hoax yang berkaitan dengan agama dalam bidang politik sangat banyak, hoax. Dalam agama banyak orang mereka membuat kepalsuan dalam agama. Maka para ulama yang akan membongkar kebatilan-kebatilan tersebut, wa ta'wilal jahilin, dan juga ta'wilnya orang-orang bodoh. Ta'wilnya orang-orang bodoh yang mereka orang yang aslinya bodoh tentang agama, kemudian dia bicara tentang agama sehingga mereka merusak agama, sehingga bicara agama bukan dengan ilmu tapi hanya ungkapan perasaan, pikirannya, sangkaan-sangkaan. Yang Allah katakan iyattabiuna illadzon, tidak lain yang mereka ikuti hanyalah sangkaan-sangkaan belaka. Nah sekalian, maka inilah diantara yang Allah jadikan sebagai penjaga agama, para a'immah, para ulama, yang itu dari zaman ke zaman terus ada. Dunia ini tidak pernah sepi dari kebatilan dan upaya untuk merusak agama Allah Ta'ala, tapi Allah tidak pernah menghilangkan, tidak pernah membuat dunia itu sepi dari para ulama yang membongkar kebatilan, menolak kebatilan, yang meluruskan orang-orang yang bodoh. Walaupun terkadang satu zaman banyak, saat zaman yang lainnya sedikit, tapi sampai menjelang kiamat Allah tidak akan pernah mengosongkan dunia dari keberadaan ulama-ulama yang seperti itu. Maka kita mesti kita perhatian tentang riwayat-riwayat yang palsu, sehingga para ulama telah membuat, yaitu telah memberikan bantuan kepada kita tentang riwayat-riwayat yang sahih, dikumpulkan dalam kitab sahih. Dalam kitab sahih, sehingga hadis-hadis yang sahih supaya terpisahkan dari hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang dhaif, yang lemah, dalam rangka untuk membekali kepada kita supaya kita betul-betul mengenal Islam yang sahih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat tentang pembahasan al-ahadithul dha'ifah wal-mawdu'ah. Mengerti was? Hadis-hadis dhaif dan mawdu'. Hadis-hadis yang dinisbatkan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajatnya bisa sahih, hasan, dhaif atau mawdu'. Imam Muslim dalam mukadimah kitabnya yaitu Kitab Sahih Muslim memperingatkan kepada kita agar akan bahaya hadis dhaif dengan membuat bab tersendiri yang berjudul bab an-nahyi 'anil haditsi bima bikulli ma sami'a. Itu larangan menyampaikan setiap perkataan yang didengarnya. Beliau berdalil dengan hadis kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bikulli ma sami'a, rawahu Muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan setiap perkataan yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim membuat bab tersendiri dengan judul bab an-nahyi an riwayah ad-du'afa. Larangan meriwayatkan hadis dari orang-orang yang dhaif. Beliau berdalil dengan hadis sayakunu fi akhir zaman nasun min ummati yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, rawahu Muslim. Beliau mengatakan bahwa sekalian al ahaditsul mansubah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallam, qala Rasulullah sallam, sehingga nisbat kepada Nabi, minha, di antara yang diucapkan manusia tentang qala Rasulullah sallam, bersabda Nabi begini begini begini, itu ada yang sahih, minha as-sahihu, di antaranya yang sahih, wal hasan, ada yang hasan, di bawah sahih, di atas dhaif, wal dhaif, ada yang dhaif, wal maudhu, dhaifu lemah, maudhu, ada yang palsu, sehingga ada tingkatan-tingkatannya, dan itu menjadi bagian pembahasan para ulama ahlul hadis untuk kemudian kita mengambil atau menegaskan sahih, dhaif, hasan segala macam. Kita sifatnya nyun ngapunten taklid karena kita tidak punya ilmunya, dan ini membutuhkan ilmu sendiri, bukan istiad kita ini koyoin dhaif tanpa sekolah. Ini ada ilmunya sendiri. Kita yang seperti ini kita taklid kepada orang yang memang pakarnya. Dalam banyak perkara ada suatu yang boleh kita ini taklid karena memang kita tidak memiliki ilmunya. Dan kalau kita berbuat sendiri malah bisa berantakan, membahayakan. Tapi pokok dasarnya beragama itu dengan dalil. Dengan dalil. Ada dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Tapi berkaitan dengan diantaranya tashih, tadhif, pensahihan, pembaipan sebuah hadis riwayat, kita taklid kepada pakarnya yang diakui sebagai kepakaran di dalam masalah itu hadis dan diakui oleh para ulama, sehingga hadis ini sahih, tercantum dalam kitab ini, disahkan oleh Syekh Fulan. Ini adalah termasuk sesuatu yang disebut kepada ini ulama, dan itu sudah dibenarkan secara ilmiah agama, dan kita telah bersikap ilmiah seperti itu. Kemudian waqad dzakara al-imamu Muslim, Imam Muslim menyebutkan fi muqaddimati kitabih, dalam muqaddimah kitabnya, ma fi tahdhirun min adh-dha'if, yang dalam kitab muqaddimah beliau itu, beliau diantaranya memuat peringatan dari riwayat-riwayat yang dhaif, peringatan dari riwayat yang dhaif, jangan sampai kita meriwayatkan ini hadis-hadis dhaif. Dalam bab babun nahyi anil hadithi bikulli ma sami'a, larangan dari menyampaikan hadis setiap yang dia dengar. Tidak boleh setiap dia dengar qala Rasulullah sallam lalu langsung dia sampaikan kepada manusia. mesti diperjelas dulu tingkatan hadis ini apa dan dari mana dia mendapatkan riwayat tersebut. Mustadillan biqauli sallam, berdasarkan riwayat Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami'a, cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Dalam perkara kabar manusia, Bapak sekalian, tidak boleh kita ini setiap dengar kita sampaikan. Kalau dalam umur sekarang ini setiap dapat share tanpa memperjelas yang akan kita share ini kepastiannya kayak apa. Gak boleh hanya asal share gitu aja. Ini sama dengan juga yaitu menyampaikan apa yang dia dengar. Setiap yang didapat dia lempar. Mesti dia teliti dulu sebelum dia share itu, dia pastikan yang akan saya share ini betul-betul ilmu yang manfaat, betul-betul sudah benar secara apa yang telah dia ketahui, sehingga tidak ada penyimpangan, tidak ada syiriknya, tidak ada bid'ahnya, tidak ada kepalsuannya, tidak ada ngawur-ngawurnya. Itu mesti kita baca dulu. Makanya termasuk diantaranya dikatakan para ulama, al-ajalatu minas syaitan wa ta'ani minas sunnah, tergesa-gesa itu dari syaitan sedangkan hati-hati dari sunnah. Orang mereka itu kadang nge-share tanpa baca dulu. Pokoknya api, kita api, judulnya api, share tanpa dibaca dulu isinya kayak apa. Tahu-tahu membuat heboh dunia yang dia share. Ini karena dia tidak memperjelas dulu apa yang dia share. Mestinya dia tegaskan, dia lihat dulu, dia baca dulu, dia teliti dulu, baik atau tidak. Itu pun dipikir-pikir, saya share manfaatnya ada enggak? Manfaatnya ada enggak? Bisa membahayakan atau enggak? Ini pun dipikir-pikir panjang. Ketika dia sudah dapatkan, oh itu benar, ini benar, itu tidak kemudian langsung bisa kita share. Mesti ada muhasabah, ada pertimbangan-pertimbangan dulu tentang baik di share atau enggak. Itu mesti ada pertimbangan. Ini namanya ta'ani, hati-hati. Maka dikatakan hati-hati dari sunnah, al-ajalah minas syaitan. Karena biasanya kalau kesusu itu ada target hawa nafsu. Kalau dia pengen benar, hati-hati. Sunnah mengajarkan hati-hati. Lambat memang enggak apa-apa, tapi baik teliti betul. Daripada mengerjakan ujian, langsung keluar, nomor siji. Sampai orang tairan-iran, masya Allah, pointernya, berarti teliti sualah kabeh. Kurang teliti, tidak hati-hati. Ahlu sunnah diajarkan hati-hati, sehingga dipastikan yang dia sampaikan benar, baru dia kemudian sampaikan. Dan sekalian, kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.